Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim: ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ تَعَالَى وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ فِي دِينِ اللَّهِ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. إِخْوَانِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. الْحَمْدُ لِلَّهِ. Kita kembali dipertemukan di majlis ini dalam rangka melaksanakan salah satu kewajiban yang diperintahkan Allah kepada kita, yaitu talabul ilmi. Dan seperti yang telah direncanakan, kajian kita akan mengangkat tema seputar merenungi kematian dan perihnya azab. Semoga tema ini menjadi tadhkirah, peringatan bagi kita semua, dan sebagai bentuk tawasau bilhaq wa tawasau bisabr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa dzakkir fa innaz dzikra tanfa'ul mu'minin." Sampaikanlah peringatan, karena sesungguhnya peringatan itu adalah sesuatu yang sangat bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. "Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr." Hendaknya kalian saling wasiat dalam hal kebenaran dan saling wasiat dalam hal kesabaran. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kematian adalah sebuah ketetapan Allah Azza wa Jal. Ketetapan yang tidak bisa diganggu gugat. Kematian ibarat sebuah piala yang bergilir, di mana masing-masing kita akan merasakannya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap jiwa itu pasti akan menemui kematian. "Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa'a ajaluha." Dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengakhirkan kematian seseorang ketika memang sudah sampai di ajalnya. Kita tidak bisa memohon kepada Allah agar mengakhirkan waktu kematian kita. Sebagaimana kita pun dilarang untuk meminta kepada Allah agar segera dijemput oleh kematian. Di dalam kitab At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah karya Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau menyebutkan bab pertama, yaitu babun an-nahyu 'anit tamannil maut wad-du'a bihi li dhurrin nazala fil mali wal jasad. Bab larangan berangan-angan agar segera dijemput kematian dan memohon agar segera dijemput kematian hanya karena mudarat yang menimpa dalam harta atau dalam jasad. Beliau rahimahullahu taala menyebutkan beberapa riwayat, di antaranya qala rawa muslimun an anasin qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam la yatamanna yanna ahadukumul maut lidurrin nazala bih fa in kana la budda mutamanniyan falyaqul allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Imam Muslim meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Anas. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan agar segera dijemput oleh kematian hanya karena ada mudarat yang menimpanya." Jika memang harus berangan-angan untuk itu, maka ucapkanlah, "Ya Allah, berikan kesempatan hidup kepadaku jika kehidupan menjadi sesuatu yang baik bagiku, dan wafatkanlah aku jika kematian menjadi sesuatu yang baik bagiku." Ini artinya kita serahkan hidup dan mati kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu Al-Bukhari. Hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Wa anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masih dikutip dari sahabat Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "La yatamannayanna ahadukum al-mauta wa la yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu." Janganlah salah seorang di antara kalian berangan-angan agar segera dijemput kematian, dan jangan pula memohon itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kematian itu benar-benar datang. Innahu idza mata ahadukum inqata'a amaluh. Karena sesungguhnya kalau kematian itu datang menghampiri salah seorang di antara kalian, maka akan terputuslah amalan-amalannya. Tidak ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri. Wa innahu la yazidul mu'minu umrahu illa khairan. Dan sesungguhnya tidaklah bertambah umur seorang mukmin melainkan kebaikan baginya. Banyak orang yang tidak sabar ketika ditimpa suatu musibah, bencana, mudarat, baik yang menyangkut dirinya sendiri atau menyangkut harta bendanya, sehingga dengan cepatnya ia mengakhiri hidupnya. Itu bukanlah jalan yang baik. Itu bukanlah perbuatan yang terpuji. Dicela oleh syariat. Diharamkan dalam Islam. Soal kematian itu rahasia Allah. Soal kematian ada dalam kuasa Allah Azza wa Jal. Jika memang sudah sampai pada waktunya, kematian itu akan datang. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan hidup, sesungguhnya ini adalah kebaikan yang harus kita manfaatkan dengan sebenar-benarnya. La yazidul mu'minu umrahu illa khaira. Seorang mukmin itu tidak bertambah umurnya kecuali kebaikan baginya. Sekali lagi, hidup dan mati ada dalam kuasa Allah Azza wa Jalla. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya, salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabbul Alamin. Wa qala Imamu Al-Bukhari, la yatamannayanna ahadukum al-mauta imma muhsinan fala'allahu an yazdada khairan wa imma musian fala'allahu an yusta'tab. Kata Imam Al-Bukhari, tidak bolehnya salah seorang di antara kalian berangan-angan agar cepat dijemput oleh kematian adalah karena bisa jadi kehidupan itu sesuatu yang baik, sehingga ada harapan untuk terus menambah kebaikan. Dan bisa jadi kehidupan seseorang penuh dengan kejelekan, kemudian ada harapan baginya untuk bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah mengapa bertambahnya umur bagi seorang mukmin adalah kebaikan. Ketika seorang mukmin itu dalam keadaan baik selama hidupnya, maka itu akan terus menambah kebaikannya. Dan ketika seorang mukmin melakukan kesalahan dalam hidupnya, ada kesempatan baginya untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Subhanallah, ini adalah kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Begitu besar karunia Allah Azza wa Jalla. Adanya kematian bukanlah berarti Allah itu menzalimi kita. Adanya kematian bukan berarti Allah itu ingin membinasakan kita. Tidak. Adanya hidup dan mati semuanya bentuk ujian bagi kita. Siapa di antara kita yang baik amalannya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya? Qala rawahu al-Bazzar an Jabir ibn Abdullah. Imam Al-Qurtubi kembali mengutip riwayat lain yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bazzar dari sahabat Jabir bin Abdullah. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tamannau al-mauta fa inna haula al-matla'i shadidun wa inna min as-sa'adati an yatula umruhu al-'abd hatta yarzuqahu Allah al-inabata. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, janganlah kalian berangan-angan untuk segera mati. Karena sesungguhnya kematian itu sesuatu yang datang secara tiba-tiba dan mengandung kepedihan. Dan termasuk kebahagiaan seorang hamba ialah manakala umurnya dipanjangkan hingga Allah subhanahu wa ta'ala menganugerahkan taubat kepadanya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Imam Al-Qurtubi berkata, faslun qala al-ulama'u al-mautu laysa bi'adami mahdin. Para ulama berkata, kematian itu tidak sekedar menghilangnya seseorang dari dunia ini. Wala fana'i sarfin, tidak pula hanya sekedar lenyapnya seseorang dari kehidupan. Wa innama huwa inqita'u ta'alluqir ruhi bil badan. Akan tetapi kematian itu adalah berarti terputusnya hubungan antara ruh dengan badan. Wa mufaraqatuhu, dan berpisahnya ruh dengan badan. Wa hailulatu bainahuma, dan ada penghalang antara keduanya. Wa tabadulu halin, kematian itu adalah sesuatu yang menggambarkan pergantian dari satu keadaan menuju keadaan yang lainnya. Wa intiqalu min darin ila darin, dan perpindahan dari satu tempat menuju tempat yang lainnya. Wa huwa a'dhamul masaib, kematian adalah musibah yang paling besar. Artinya setelah kematian itu bukan berarti tidak ada urusan lagi. Ada urusan yang lain. Sungguh sangat bodoh orang yang mempercepat kematiannya dengan cara bunuh diri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkan hukuman bagi mereka-mereka yang melakukan hal itu. Allah akan hukum di akhirat dengan alat yang dipakai olehnya ketika membunuh dirinya sendiri. Dikira setelah kematian itu selesai semua urusan. Tidak. Bukan hanya sekedar hilang dan lenyapnya seseorang dari peredaran. Bukan. Tetapi lebih dari itu. Makanya kematian disebut musibah yang paling besar. Wa qad sammahu Allahu ta'ala musibatan. Dan memang demikian Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutnya. Fi qawlihi, dalam firman-Nya Quran surat Al-Maidah ayat 106, fa asabatkum musibatul maut. Kalian ditimpa dengan musibah berupa kematian. Falmautu huwal musibatul udma wa raziyatul kubra. Maka kematian itu, ikhwanu fiddin rahimakumullah, adalah musibah yang terbesar dan malapetaka yang besar. Sehingga kematian sesuatu yang ditolak oleh tabiat. Kita manusia senantiasa berlari dan menghindar dari yang namanya kematian. Kita tidak suka membicarakan kematian. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, katakanlah, kematian yang kalian berlari darinya, sesungguhnya kematian itu akan tetap menghampiri dan mendatangi kalian. Kita tidak bisa lari dari kematian. Kita tidak bisa menghindari kematian. Tidak ada orang yang bisa menyembuhkan penyakit kematian. Dokter mengobati, tetapi dokter juga mati. Dokter mengobati, tetapi dokter juga sakit. Tabibun yudawi wa tabibu maridu. Kalla idza balagat at-taraqiya wa qila man raq. Ingatlah ketika nyawa sudah di tenggorokan, sudah berada di kerongkongan, sebentar lagi akan keluar, lepas dari tubuh, meninggalkan jasad. Dikatakan kepadanya, siapa yang mampu mengobati? Tidak ada yang mampu mengobati. Qala ulama'una. Meski begitu, ikhwan fiddin rahimakumullah, para ulama kita, kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, mengingatkan, wa'a'zamu minhu al-ghaflatu anhu wal-i'radu an dhikrihi wa khillatu tafkir fihi. Kata para ulama, ada hal yang lebih besar lagi dari musibah kematian. Yaitu apa? Al-ghaflatu anhu. Lalai dari mengingat kematian. Wal-i'radu an dhikrihi. Berpaling dari mengingatnya. wa qillatu tafkir anhu, dan sedikit merenunginya. Kematian itu selalu meninggalkan cerita. Kematian itu selalu meninggalkan kesan. Kematian itu selalu menumpahkan air mata, kesedihan, kegundahan. Ini sebagai salah satu bukti bahwa memang kematian itu adalah musibah. Tetapi sekali lagi ada musibah yang jauh lebih besar darinya, yaitu lalai dari mengingatnya. Berpaling, tidak mau membicarakan kematian. Sedikit merenunginya. Wa tarkul amali lahu, tidak mau beramal untuk mempersiapkan kedatangannya. Wa inna fihi wahdahu la ibratan liman i'tabara wa fikratan liman tafakkara. Sesungguhnya dalam kematian itu sendiri terdapat sebuah pelajaran bagi orang-orang yang mau mengambilnya sebagai pelajaran, dan terdapat sebuah renungan bagi orang-orang yang memang mau merenunginya. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, wa fi khabarin yurwa 'anil nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, لو أن البهائم تعلم من الموت ما تعلمون ما أكلتم منها سمينا. Seandainya binatang-binatang ternak itu mengetahui kematian sebagaimana kalian mengetahuinya, niscaya kalian tidak akan menyembelih binatang ternak yang gemuk untuk kalian makan dagingnya. Tetapi subhanallah, Allah sayang kepada kita. Binatang tidak pernah berpikir tentang kematian. Binatang tidak tahu kematian. Sehingga binatang kesehariannya hanya makan, makan, makan. Sehingga tidak sedikit binatang ternak yang kita miliki gemuk-gemuk badannya, kita bisa menikmati dagingnya. Bayangkan kalau seandainya binatang ternak itu tahu tentang kematian, bahwa binatang itu akan mati, niscaya tidak akan pernah kita melihat binatang yang gemuk badannya, karena binatang malas untuk makan. Binatang malas untuk hidup. Tidak mau hidup. Tidak semangat makan. Padahal sudah kita kasih vitamin segala macam. Disediakan. Tidak mau dia makan. Kenapa? Ingat mati. Binatang merasa percuma hidup di dunia. Karena akan mati. Ini bentuk kasih sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Kita. Kita yang diberitahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahwa kita akan mati, kita jangan lalai. Kita jangan lupa, kita jangan terlena. Kita tidak boleh melupakan kematian ini. Kita akan dijemput kematian. Jangan, jangan lalai. Allah tetap menampakkan kasih sayangnya kepada kita. Meski kita sudah diberitahu bahwa kita akan mati, kita tidak dikabarkan kapan kita akan mati. Seandainya Allah memberitahu bahwa kematian kita akan terjadi pada tahun ini, tanggal sekian, di sini, niscaya kita tidak semangat hidup. Pasar-pasar itu akan sepi dari manusia. Tidak mau ke pasar. Dunia tidak ramai. Tidak semangat kita hidup. Untuk apa hidup saya tahun sekian akan mati? Ya, begitu. Allah tetap memberikan kasih sayang kepada kita. Dirahasiakan waktu kita mati. Meskipun memang sebuah ketetapan yang akan datang kepada kita, tapi ini rahasia Allah, kita tidak tahu. Karena kita tidak tahu, karena kematian adalah sesuatu yang gaib bagi kita. Kita tidak boleh terlena. Bisa jadi hari ini kematian menjemput saudara kita. Besok hari kematian menjemput salah satu dari anggota keluarga kita. Lusa giliran kita yang dijemput oleh kematian. Piala bergilir bagi setiap yang berdiri dan berjalan. Semua kita akan mengangkat trofi ini. Mati. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa rawa an Sahl ibn Abdillah At-Tustari annahu qala. Imam Sahl bin Abdillah At-Tustari dalam sebuah riwayat beliau mengatakan, la yatamanna ahadukumul maut illa thalatha. Tidak ada seorang pun di antara kalian yang berangan-angan agar segera dijemput oleh kematian kecuali tiga golongan manusia. Rajulun jahilun bima ba'dal maut. Yang pertama adalah orang yang tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian. Kalau orang-orang kafir punya kebiasaan bunuh diri, mengakhiri hidupnya dengan cara yang tragis, itu sih wajar. Orang-orang kafir tidak percaya, tidak beriman terhadap segala hal yang bakal terjadi setelah kematian. Mereka mengatakan, namutu wa nahya wa mayuhlikuna illa dahr. Kita hidup, kita mati. Tidak ada yang membinasakan kita kecuali masa. Waktu saja. Biarkan kebiasaan mereka yang seperti itu. Kita kaum muslimin, jangan meniru. Orang-orang kafir banyak yang stres karena terlalu kaya. Akhirnya menjatuhkan diri dari bangunan yang paling tinggi. Sampai ke bawah hancur tubuhnya. Itu orang kafir, biarkan. Kita kaum muslimin jangan menirunya. Tidak ada yang berangan-angan agar segera dijemput oleh kematian kecuali tiga golongan manusia. Yang pertama adalah orang yang bodoh, orang yang jahil, orang yang tidak tahu akan apa yang terjadi setelah kematian. Aw rajulun yafirru min aqdarillahi ta'ala alaihi. Yang kedua adalah orang yang berlari dari ketentuan dan ketetapan atau takdir Allah Azza wa Jalla. Tidak sabar menerima takdir Allah. Akhirnya segera mengakhiri hidupnya. Putus asa. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, la tai'asu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Au mushtaqun muhibbu liqa Allah azza wa jal. Atau yang ketiga, orang yang rindu, sangat ingin berjumpa dengan Allah azza wa jal. Dari tiga golongan ini, yang terakhir ini yang baik, rindu, ingin segera bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan pada dasarnya tidak meminta agar segera Allah mewafatkannya, tetapi rasa rindunya, rasa cintanya begitu besar kepada Allah sehingga ia ingin segera berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Di sini Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala menyebutkan riwayat anna malakal maut alaihi salam jaa ila Ibrahim alaihi salam khalilur rahman azza wa jalla liqabdi ruhihi. Faqala Ibrahim ya malakal maut hal ra'aita khalilan yaqbidu ruha khalilihi. Ada riwayat bahwa malakal maut pernah datang kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, kekasih Allah. Ketika malakal maut itu datang, kemudian Ibrahim bertanya kepadanya, hei malakal maut, apakah seorang kekasih akan tega mencabut ruh kekasihnya? Fa'araja malakal maut alaihi salam ila rabbihi faqala qul lahu hal ra'aita khalilan yakrahu liqa'a khalilihi. Mendengar itu malakal maut kemudian naik menemui Allah Azza wa Jal Rabbnya, menyampaikan apa yang diutarakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian Allah berfirman, Allah berkata kepada malakal maut, hal ra'aita khalilan yaqrah liqa'a khalilihi, apakah seorang kekasih akan merasa benci untuk bertemu dengan kekasihnya? Faraja'a faqala iqbid ruhi as-sa'ah. Iqbid ruhi as-sa'ah. Datang lagi malakal maut kepada Ibrahim alaihi salatu wassalam menyampaikan firman Allah tadi. Maka Nabi Ibrahim berkata, segeralah cabut ruhku sekarang juga. Ini gambaran orang yang begitu rindu untuk bertemu dengan kekasihnya Allah Azza wa Jalla. Dan Ibrahim adalah Khalilullah, kekasih Allah Azza wa Jalla. Wa qala Abu Darda radiyallahu anhu, ma min mu'minin illa wal maut khairun lahu. Faman lam yusaddiqni fa inna Allah ta'ala yaqulu wa ma 'inda Allahi khairun lil abrar. Kata Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu, tidak ada seorang mukmin pun melainkan kematian itu menjadi sesuatu yang baik baginya, karena pertanda bahwa Allah ingin segera berjumpa dengannya. Dan seorang mukmin akan senang, bahkan berharap untuk segera berjumpa dengan Allah Azza wa Jal, sehingga ketika Allah menjemputnya, itu menjadi sebuah kebaikan baginya. Siapa yang tidak percaya kepadaku, kata sahabat Abu Darda, bacalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma indallah khairun lil abrar, surat Ali Imran ayat 198. Apa yang ada di sisi Allah adalah sesuatu yang baik bagi orang-orang yang baik. Wa qala ta'ala, wa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Beda halnya dengan orang-orang yang kafir. Ketika mereka dipanjangkan usianya oleh Allah Azza wa Jal, jangan senang dulu, jangan mereka gembira, karena Allah menyatakan, wa la yahsabanna alladhina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim. Janganlah orang-orang kafir itu mengira ketika kami panjangkan umur mereka, itu menjadi kebaikan bagi diri mereka. Tidak. Tapi itu sebagai salah satu bentuk azab yang Allah berikan kepada mereka. Numati'uhum qalilan thumma natarruhum ila azabin ghalid. Kami biarkan mereka barang sesaat menikmati kehidupan dunianya, untuk kemudian nanti kami akan seret mereka menuju azab yang sangat pedih. Wa qala Hayyan ibnul Aswad, berkata Hayyan bin Aswad, al mautu jisrun yusilul habibu ilal habib. Kematian itu ibarat jembatan yang akan mengantarkan seorang kekasih berjumpa dengan kekasihnya. Kita dalam kehidupan dunia ini akan sangat senang ketika bertemu dengan orang yang kita cintai, dengan orang yang kita kasihi. Apalagi sebelumnya, ya, kita dibatasi dengan jarak. Ketika satu saat dipertemukan, luar biasa kebahagiaan kita. Inilah perasaan seorang mukmin saat bertemu Allah Azza wa Jal. Senang, bukan main. Melebihi segala kesenangan yang ada. Ya. Mungkin pertemuan kita dengan kekasih kita di dunia itu semu saja sifatnya. Ya. Ada kalanya hanya sekedar basa-basi. Sehingga ketika bertemu melepas rindu sebentar, kesananya tengkar lagi. Ya. Tapi kaum mukminin adalah kekasih Allah. Allah mencintai mereka. Kaum mukminin adalah orang-orang yang mencintai Allah. Sangat besar kecintaan mereka kepada Allah. Sehingga perjumpaan dengan Allah itu menjadi sesuatu yang didamba-dambakannya. Ikhwan fi din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selanjutnya Imam Al-Qurtubi rahimahullah membuat bab yang lain, bab yang kedua dalam kitabnya, babun jawazu tamannil maut wa du'a'i bihi khaufa dhihabid din. Bab bolehnya berangan-angan untuk segera dijemput oleh kematian dan berdoa dengannya karena khawatir lenyapnya agama. Antara bab ini dengan bab yang sebelumnya tidak bertentangan. Ya. Karena jelas yang dikhawatirkan di sini bukan semata-mata mudarat yang menimpa, tapi lenyapnya agama. Ketika fitnah begitu dahsyat, ya, boleh seseorang memohon kepada Allah agar segera dijemput dengan kematian. Qala Allahu azza wa jalla mukhbiran an Yusuf alaihi salam. Allah azza wa jall mengabarkan tentang ucapan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dalam firman-Nya di Quran surat Yusuf ayat 101, tawaffani musliman walhiqni bis-salihin wa alhiqni bis-salihin. Ya Allah, wafatkanlah aku musliman sebagai orang yang berserah diri kepadamu, wa alhiqni bis-salihin, dan sertakan aku dengan orang-orang yang soleh. Permohonan Nabi Yusuf alaihi salam. Wa an Maryam alaihi salam. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Maryam alaihi salatu wassalam, di mana Maryam berkata sebagaimana disebutkan oleh Allah, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Ya laitani, aduhai, alangkah baiknya, mittu qabla hadza, aku mati sebelum ini, wa kuntu nasyan mansiya, dan aku menjadi barang yang tidak berarti dan dilupakan. Wa an Malik ibn Abi Zinad. Kemudian di dalam hadis itu tadi surat Maryam ayat yang ke-23. Dalam hadis dari Malik dari Abu Zinad, anil A'raj an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari A'raj dari Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala, la taqumu as-sa'ah hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajul fayaqul ya laitani makana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sampai seseorang melewati kuburan saudaranya kemudian dia berkata, ya laitani makana, aduhai baiknya seandainya aku yang berada di tempatnya. Ada kecenderungan permohonan untuk segera dijemput kematian. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, qultu la ta'arud baina hadhihi tarjamah wallati qablaha lima sanubayyinuhu. Tidak ada pertentangan antara judul dalam bab ini dengan sebelumnya sesuai dengan apa yang akan kami terangkan. Amma Yusuf alaihi salam, adapun Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam ketika menyatakan tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin, ya Allah wafatkanlah aku sebagai seorang yang berserah diri kepadamu dan sertakan aku dengan orang-orang soleh. Qala Qatadah, Imam Qatadah berkata, lam yatamanna al-mauta ahadun nabiyun wala ghairuhu illa Yusuf alaihi salam hina takamalat alaihi ni'am wa jama'a lahu syamla istaqa ila rabbihi ila liqai rabbihi azza wa jal. Faqala rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani. Kata Qatadah, tidak ada seorang pun yang berangan-angan untuk segera dijemput oleh kematian, tidak seorang nabi, tidak pula selainnya kecuali Yusuf alaihi salam, dan itu terjadi ketika nikmat Allah telah sempurna diberikan kepadanya dan ketika segala kekuasaan telah terkumpul pada dirinya, maka beliau Yusuf alaihi salatu wassalam istaqa ila riqai rabbih, sangat rindu untuk segera berjumpa dengan Rabbnya. Allah berfirman menggambarkan tentang perkataan Yusuf, Rabbi qad ataitani, ya Rabb, engkau telah berikan kepadaku kerajaan. Wa 'allamtani, dan engkau telah ajari aku ilmu. Fashtaqa ila liqa'i rabbihi azza wa jal. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam sangat rindu untuk berjumpa dengan Rabbnya Allah azza wa jal. Ini penjelasan yang pertama tentang permohonan Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Wa qila inna Yusuf alaihi salam lam yatamanna al-maut wa inna ma tamanna al-muwafat 'ala al-islam. Ay idza jaa ajali tawaffani musliman. Ada juga yang mengatakan sesungguhnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam itu tidaklah berangan-angan untuk segera dijemput oleh kematiannya, akan tetapi beliau berkeinginan, berangan-angan agar diwafatkan di atas Islam, yakni idza jaa ajali tawaffani musliman. Seolah Nabi Yusuf mengatakan, kalau seandainya sudah tiba ajalku, wafatkanlah aku dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah. Kata Imam Al-Qurtubi, wa hadha huwa al-qawlu al-mukhtar fi ta'wil ayah inda ahli ta'wil. Inilah pendapat yang terpilih, pendapat yang paling baik dalam tafsiran ayat tadi menurut ahli tafsir. Jadi tidak semata-mata memohon kematian begitu saja, akan tetapi memohon agar diwafatkan di atas Islam ketika ajal sudah benar-benar tiba. Wa amma Maryam alaihi salam fa inna ma tamannat al-maut liwajhain. Adapun Maryam alaihi salam, yang mengatakan, ya laitani muttu qabla hadha. Duhai alangkah baiknya kalau aku mati sebelum ini. Wa kuntu nasyam mansiyah. Sehingga aku menjadi barang yang tidak berharga dan dilupakan. Ini ada dua sisi penafsirannya. Ahaduhuma, salah satunya, annaha khafat an yudhanna biha su' fi diniha. Watu ayyar fayuftinu hadzalika. Maksud Maria mengatakan hal itu adalah karena beliau takut, khawatir terhadap kejelekan yang terjadi dalam agamanya. Sehingga hal itu akan menimbulkan fitnah baginya. Atsani yang kedua, li alla yaqa'a qaumun bisababiha fil buhtani wazzur wan nisbah ila az-zina wa dhalika muhlikun lahum wallahu a'lam. Yang kedua, kenapa Maria mengatakan hal itu? Alangkah baiknya jika aku mati sebelum ini. Ini karena agar jangan sampai ada suatu kaum yang dengan sebabnya terjerumus ke dalam kedustaan dan menisbahkan dirinya kepada perzinahan, yang ini tentu saja akan membinasakan mereka. Jadi semata-mata rasa sayang dari Maryam agar jangan sampai ada orang yang melakukan tuduhan-tuduhan yang keji terhadapnya. Ala kulli hal, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an, itulah keadaan orang-orang soleh. Begitu besar rasa rindunya untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jal. Namun demikian, mereka tidak semata-mata atau tidak dengan serta-merta memohon kepada Allah agar segera diwafatkan. Tidak. Hanya dorongan rasa rindu mereka yang begitu kuat, yang seolah menggambarkan mereka ingin segera diwafatkan oleh Allah Azza wa Jal. Wa ammal hadithu fa innama huwa khabarun anna dhalika sayakunu li shiddati ma yanzilu bin nas min fasadil hal fid din wa dha'fihi wa khawfi dhihabihi la li dhurrin yanzilu bil mar'i fi jismihi aw ghairi dhalika. Adapun hadis yang disebutkan tadi dari sahabat Abu Hurairah bahwa tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada seseorang yang melewati kuburan temannya kemudian dia berkata, duhai alangkah baiknya jika aku yang menempati tempat itu atau kuburan itu. Ini adalah sebuah berita, kata Imam Al-Qurtubi, bahwa ini akan terjadi saat syiddati ma yanzilu bin nas, saat terjadi sesuatu yang memberatkan, fitnah yang besar di tengah-tengah manusia, seperti rusaknya agama dan kekhawatiran lenyapnya agama, bukan semata-mata karena ada musibah yang datang menyangkut harta benda atau keselamatan jiwa. Bukan semata-mata itu. Ya. Wa mithlu hadza qawlu Umar, dan ini persis seperti perkataan sahabat Umar radhiyallahu taala anhu, Allahumma qad dha'ufat quwwati wa kabarat sinni wa intasharat ra'iyati faqbidni ilaika ghairu mudayyi'in wala muqassirin. Sahabat Umar mengatakan, ya Allah, kekuatanku sudah melemah, usiaku sudah tua, maka wafatkanlah aku dalam keadaan tidak sia-sia dan tidak pula memiliki kekurangan. Setelah beliau mengatakan itu, tidak lebih sebulan beliau meninggal dunia radhiyallahu ta'ala an. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Selanjutnya Imam Al-Qurtubi rahimahullah membuat bab lain, yaitu babu dzikril maut wal isti'dad lahu. Bab mengingat kematian dan persiapan untuk menjemputnya. Rawahu An-Nasa'i an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aktsiru dzikra hadimil ladzat. Imam Nasa'i meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru dzikra hadimil ladat," perbanyaklah oleh kalian mengingat si penghancur segala kelezatan, si penghancur segala kenikmatan, yakni al-maut, yaitu kematian. Kematian disebut penghancur kelezatan, penghancur kenikmatan. Karena setelah kematian, kita tidak lagi merasakan nikmatnya kehidupan dunia. Selesai sudah, tamat sudah kehidupan kita di dunia saat kematian itu datang. Kita tentu tidak ingin akhir perjalanan kita di dunia ini sia-sia. Kita ingin meninggal dijemput oleh kematian dalam keadaan husnul khatimah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari mengingatkan, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada penutupnya. Kalau akhir dari perjalanan hidup kita baik, maka itu menjadi tanda kebaikan bagi kita. Tetapi kalau ternyata tidak baik, walayyallu billah, itu alamat yang tidak baik bagi kita. Tidak ada seorang pun di antara kita yang menjamin untuk tetap istiqamah, tetap taat melakukan ibadah hingga ajal menjemput. Kita tidak bisa menjamin diri kita. Karena itu kita mesti memanfaatkan kesempatan hidup yang kita hadapi. Ikhwanul fillah rahimakumullah, adalah hari ini, bukan esok hari. Hari ini adalah kenyataan yang kita hadapi. Hari ini sebagai penentu baik buruknya kita. Kalau hari ini kita sudah berjuang habis-habisan agar menjadi orang yang baik, maka ketika esok hari kita tidak bisa melihat matahari terbit lagi, kita tidak menyesal. Atau sebaliknya, ketika kita masih diberikan kesempatan esok hari melihat matahari terbit, kita pun akan melakukan hal yang sama seperti hari ini, berjuang untuk menjadi orang yang baik. Hari ini adalah kenyataan. Esok hari masa depan kita. Kemarin masa lalu kita selesai. Kita tidak bisa kembali kepada hari kemarin. Kita tidak bisa berangan-angan, ya Allah, kembalikan hari kemarin. Tidak bisa. Hari kemarin itu masa lalu. Hari ini kenyataan kita. Esok masa depan kita. Tentukan kebaikan kita hari ini juga. Perbaiki langkah sebagai modal. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita berjumpa dengan esok hari, maka jangan banyak berangan-angan. Jangan mengakhir-akhirkan amalan. Nanti saja. Tidak. Apa yang bisa kita kerjakan hari ini, segera kerjakan. Insya Allah masih banyak waktu besok. Saya hari ini lagi malas sholat malam. Saya hari ini lagi malas menghafal Al-Quran. Besok saja. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Bersungguh-sungguhlah. Lawan kemalasan itu. Fasta'in billah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan merasa tidak mampu. Jangan merasa tidak mampu. Kita bisa, kita mampu. Gunakan kesempatan hidup sebaik-baiknya sebelum datang si penghancur kenikmatan dan penghancur kesempatan, yaitu al-maut. Ingatlah selalu bahwa kita hanya sementara di dunia ini. Kita tidak bakal hidup lama. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, yang kita lihat di dunia ini, semuanya bersifat sementara. Tidak abadi. Kita akan dijemput oleh kematian. Rahasia Allah. Kita tidak tahu. Mungkin sekarang kita masih dipertemukan. Masya Allah. Bisa melihat wujuh ahli sunnah. Wajah-wajah ahlus sunnah. Kita masih tertawa ria. Kita masih bisa bercanda. Kita duduk bersama di majelis ini. Tapi tidak ada seorang pun dari kita yang tahu kalau ternyata setelah bubar dari majelis ini, tiba-tiba terdengar si fulan meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak tahu kita. Setelah kita sama-sama bubar dari majelis ini, ada seseorang di antara kita bertemu dengan keluarganya, kemudian berbaring sebentar, dan tiba-tiba Allah Azza wa Jal mencabut nyawanya. Kita tidak menyangka, padahal baru saja dia tertawa-tertawa bersama kita, baru saja dia ngobrol bersama kita, ternyata meninggal dunia. Ingat kematian. Ini akan membuat kita sadar. Kita tidak banyak kesempatan di dunia ini. Segera lakukan sesuatu yang terbaik. Jangan ditunda-tunda. Walhamdulillah, kita ingin wafat dalam keadaan baik. Kita ingin wafat dalam keadaan telah melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita semua ingin berharap seperti itu. Tidak ada seorang pun di antara kita yang mau mati dalam keadaan lalai, dalam keadaan melakukan maksiat wal'iyadhu billah. Tidak ada. Maka ingat, ingat kematian. Ia adalah penghancur segala kenikmatan. Penghancur segala kelezatan. Kita tidak bisa lagi bertemu dengan anak kita. Kita tidak lagi bisa bersua dengan istri kita. Setelah kita mati. Ya. Qala akhrajahu Abu Nu'aim al-Hafidh bi isnadihi min hadis Malik ibn Anas an Yahya bin Sa'id ibn al-Musayyib عن عمر بن الخطاب قال متي لامبو قلنا يا رسول الله kita teruskan atau قلنا يا رسول الله وما هادم اللذات قال الموت امام ابو نعيم الحافظ mengeluarkan sebuah riwayat dengan sanadnya dari hadis Malik bin Anas dari Yahya bin Sa'id bin Musayyib dari Umar bin Khattab. Beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Aktsiru min dzikri hadimil ladzat." Perbanyaklah mengingat si penghancur kelezatan dan kenikmatan. Kami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apa penghancur kelezatan dan kenikmatan itu? Qala al-maut. Beliau menjawab, kematian. Kemudian rawahu Ibnu Majah an Ibnu Umar annahu qala, kuntu jalisan ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. فجاء رجل من الأنصار فسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله أي المؤمنين أفضل Qala ahsanuhum khuluqa. Qala fa ayyul mu'minina akyas? Qala aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan ulaikal akyas. Akhrajahu Malik aydan. Hadis dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Umar, beliau mengatakan, ketika aku duduk-duduk bersama dengan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Ansar. Ia mengucapkan salam kepada Nabi alaihi salatu wasallam, lalu bertanya, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal? Mukmin yang bagaimana yang paling baik itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus dan baik akhlaknya. Kemudian dia bertanya lagi, fa ayyul mu'minina akyas, kalau mukmin yang paling cerdas itu yang bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, yang paling banyak mengingat kematian dan paling baik persiapannya untuk menjemput kematian. Mereka itulah al-aqyas, orang-orang mukmin yang cerdas, orang-orang mukmin yang cerdik. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, faslun qala ulama'una rahimahullah alaihim, qawluhu sallallahu alaihi wasallam akthiru dhikra hadimil ladzat al-maut. Para ulama kita, semoga Allah merahmati mereka semuanya, menyebutkan bahwa sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang berbunyi, perbanyaklah mengingat si penghancur segala kenikmatan dan kelezatan, yakni kematian, kalamun mukhtasarun wajizun. Ini adalah perkataan yang begitu ringkas dan singkat. Qad jama'at tadhkirah wa ablagha fil mau'idhah. Sungguh dalam perkataan Nabi alaihi salatu wasallam ini terkumpul peringatan dan wejangan serta pesan-pesan yang sangat sempurna. Fa inna man dzakara al-maut haqiqatan mana'ahu min tamanniha fil mustaqbal wa zahadahu fi makana minhu minha yu'mal. Karena sesungguhnya orang yang mengingat kematian dengan baik akan mencegahnya dari berangan-angan di masa yang akan datang dan akan membuat sedikit ambisinya. Walakin an-nufus ar-rakidah wal qulub al-ghafilah tahtaju ila tatwilil wa'ad wa tazwiqil alfad. Hanya saja, kata Imam Al-Qurtubi, jiwa-jiwa yang fasif dan hati-hati yang lalai kadang membutuhkan banyak wejangan-wejangan dan pesan-pesan serta kata-kata yang indah. Wa illa fa fi qawlihi akthiru dhikra hadimil ladzat ma'a qawlihi ta'ala kullu nafsin da'iqatul maut ma yakfi as-sami' lahu. Karena sebenarnya apa yang ada dalam sabda Nabi alaihi salatu wasalam tadi, perbanyaklah mengingat si penghancur segala kenikmatan, dan apa yang ada dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala bahwa setiap jiwa itu akan mati, itu adalah sesuatu yang sudah cukup bagi siapa yang mendengarnya. وَيَشْغَلُ النَّاظِرْ فِيهِ, dan bagi siapa yang senantiasa sibuk untuk melihatnya, membacanya. Satu sabda Nabi alaihi salatu wasalam, أَكْثِرُوا ذِكْرَ هَادِمِ اللَّدَّاتِ الْمَوْتِ, itu sudah cukup sebenarnya. Mengandung peringatan dan pesan-pesan yang sangat sempurna untuk kita agar selalu ingat kematian. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, satu saja, kullu nafsin dha'iqatul maut, itu sudah cukup sebagai peringatan kepada kita agar selalu ingat. Tapi kadang-kadang jiwa yang pasif, hati yang lalai butuh banyak peringatan. Butuh banyak pesan-pesan dengan kata-kata yang indah. Ya. Semoga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang-orang yang yastami'una al-qawla, senantiasa mendengar perkataan Allah, perkataan Rasul, dan mengikuti yang baiknya. Mengamalkannya. Merealisasikannya dalam kehidupan sehari-hari kita. Wa kana amirul mu'minin Umar ibn al-Khattab kathiran ma yatamathal bihadihi al-abiyat. Adalah sahabat Umar ibn al-Khattab, sering sekali beliau mengungkapkan bait-bait syair berikut ini. Kata beliau, la syai'a mimma tara tabqa bi syashatihi. Tidak ada sesuatu pun yang nampak berseri akan abadi. Yabqal ilahu wa yudal malu wal waladu. Yang akan tetap abadi itu hanyalah Allah. Sedangkan harta dan anak-anak akan melambai. Lam tughni an hurmuzin yauman khazainuhu. Harta rampasan dari Hurmuz itu tidak bisa membantu apa-apa. Wal khuldu qad hawalat adun fama khaladu. Keabadian sudah diupayakan untuk tetap eksis, tetapi tidak juga bisa. Wala Sulaiman idza tajri ar-riyahu lahu. Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam yang memiliki kemampuan menggerakkan angin tidak bisa menolak kematian. Wal insu wal jinnu fima bainahuma tarid. Manusia dan jin pun tidak punya daya untuk menahannya. Ainal muluk allati kanat li'izzatiha min kulli aubin ilaihi wafidun yafid. Di mana para raja-raja yang katanya memiliki kemuliaan, yang didatangi orang dari segala penjuru, tetap saja raja itu mati dan tidak bisa menahan kematian. Haudun hunalika maurudun bila kadhib. Di akhirat nanti ada haud di mana pasti tidak mengandung unsur kedustaan berita tentangnya bahwa kita akan meminumnya. La budda min wardihi yauman kama warudu. Kematian itu pasti akan datang suatu saat sebagaimana telah mendatangi orang-orang sebelum kita. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Selanjutnya kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, idza thabata ma dzakarna. Kalau kita sudah yakin dari apa yang telah kita paparkan tadi, yang telah kami paparkan tadi, kata Imam Al-Qurtubi, fa'lam anna dzikral maut yurithu istisy'arul inzi'aj an hadhihi daril faniyah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya mengingat kematian itu akan membuat perasaan menjadi ragu terhadap negeri yang akan binasa ini, dunia. Wa tawajju fi kulli lahdatin ila daril akhirah al-baqiyah, untuk kemudian selanjutnya menghadapkan diri setiap saat ke negeri keabadian, yaitu akhirat. Thumma innal insana la yanfaku an halatai dhiq wa sa'ah. Kemudian sesungguhnya manusia itu tidak akan lepas dari dua keadaan. Keadaan sempit dan keadaan lapang. Wa ni'mah wa mihnah. Keadaan di mana mendapatkan nikmat dan keadaan ketika datang cobaan. Fa in kana fi hali dhiqin wa mihnatin fa dhikrul maut yashulu alaihi ba'du ma huwa fihi fa innahu la yadhum. Ketika dalam keadaan sempit dan penuh dengan ujian, maka mengingat kematian menjadi sesuatu yang mudah. Mengingat kematian menjadi sesuatu yang mudah. Fa innahu la yadum. Sebab kesempitan dan cobaan itu tidak abadi. Wal maut as'ab minhu, sementara kematian itu lebih sulit darinya. Kita sebagai seorang mukmin memang ketika diberi kesempitan, cobaan, akan lebih mudah sebenarnya untuk kita mengingat Allah, mengingat kematian. Kita akan sadar bahwa semua ini yang kita rasakan dari kesempitan dan cobaan tidaklah selama-lamanya. Hanya sementara saja. Sedangkan kematian lebih berat dari itu. Aw fi hali ni'matin wa sa'atin fa dzikrul maut yamna'uhu minal igtirari biha. Atau ketika ditimpa kenikmatan dan kelapangan, maka sesungguhnya mengingat kematian itu bisa mencegah kita dari tertipu dengan kenikmatan dan kelapangan. Wasukun ilaiha, dan dari kecenderungan kepadanya. Karena kita yakin bahwa kita akan berpisah dengan kenikmatan dan kelapangan. Jadi intinya ikhwanu fiddin rahimakumullah, mengingat kematian dalam setiap keadaan adalah sesuatu yang positif bagi seorang mukmin. Kita hidup di dunia ini tidak selamanya dalam keadaan mendapatkan nikmat. Kadang kita dihadapkan kepada sebuah ujian. Kita dalam menjalani kehidupan ini tidak selalu diberi kemudahan. Kadang kita dihadapkan kepada berbagai macam kesulitan. Mengingat mati sangat cocok dalam setiap keadaan. Ya. Saat diberi kelapangan, kenikmatan, ketika kita ingat mati, kita tidak akan tertipu. Kita tidak akan lalai. Saat mendapatkan ujian, cobaan, kesempitan, ya, kita akan sadar bahwa semua ini sifatnya sementara. Sedangkan kematian lebih berat lagi. Untuk itulah Nabi alaihi salatu wasalam mengingatkan kepada kita untuk selalu mengingat kematian. Jangan hanya ingat mati saat kita sakit. Jangan. Ketika sehat pun kita harus selalu ingat bahwa kita akan mati. Kehidupan dunia itu adalah sesuatu yang diputar oleh Allah Azza wa Jalla. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Kehidupan dunia itu hanyalah hari-hari yang kami putar di tengah-tengah manusia. Kadang kita senang, kadang kita sedih. Kadang kita sakit, kadang kita sehat. Kadang kita tertawa, kadang kita menangis. Ada malam, ada siang, terus berputar, bergantian. Itu kehidupan dunia. Itu tabiat kehidupan dunia. Kita ingat semuanya tidak abadi. Ya. Ingat kematian dalam setiap keadaan. Ini akan menyelamatkan kita. Ini akan selalu mengingatkan kita kepada Allah Azza wa Jal. Ini akan menumbuhkan rasa khauf kita kepada Allah dan roja harapan kita kepada rahmat Allah Azza wa Jal. Imam Al-Qurtubi rahimahullah berkata, walaqad ahsana man qala udhkur al-maut hadimal ladzat wa tajahhaz limasra'in sawfa ya'ti. Ingatlah kematian, penghancur kelezatan, dan bersiaplah untuk menjemput kematian yang pasti datang. Wa qala ghairuhu, ada juga yang lain mengatakan, udhkur al-mauta tajidu rahatan. Ingatlah kematian, engkau akan mendapatkan ketenangan. Wa fi idhkaril maut taksirul amal. Dalam mengingat kematian, taksirul amal. Ini akan mengurangi angan-angan dan ambisi. Siapapun kita, hidup di dunia ini pasti punya ambisi. Kenapa? Karena itu termasuk tabiat. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Manusia itu selalu dihiasi dengan kecenderungan dan keinginan kepada hal-hal yang diinginkan. Syahwat, ambisi. Ya. Mengingat kematian akan mengurangi ambisi tersebut. Wa ajma'at al-ummah 'ala anna al-mauta laisa lahu sinnun ma'lum. Kata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, umat bersepakat menyatakan bahwasannya kematian itu laisa lahu sinnun ma'lum, tidak punya usia yang diketahui. Yang sudah tua, yang masih muda, anak kecil, laki-laki, wanita, ketika maut datang, tidak pilih-pilih. Semua meninggal dunia, semua mati. Gak ada penjelasan bahwa manusia itu semua umurnya 60 tahun. Dah, kematian tidak punya umur yang pasti. Gak ada yang bisa mengklaim kalau seseorang sudah 70 tahun usianya pasti mati. Tidak. Kenapa? Karena kematian laisa lahu sinnun ma'lum, tidak punya usia atau umur yang diketahui. Kematian kalau datang itu tidak pandang bulu. Tidak melihat apakah laki-laki atau wanita. Tidak melihat bayi atau orang yang sudah tua renta. Tidak melihat. Mati datang, sekalipun baru dilahirkan, dia akan mati. Ya. Tapi kalau seandainya belum tiba saatnya mati, sekalipun sudah tua renta, tidak bisa berjalan, tidak bisa melihat, tetap saja akan hidup. Karena belum datang saat kematian. Ini yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun. Tidak punya usia yang jelas. Karena itu ingat kematian. Wala zamanun ma'lum, kematian itu tidak memiliki zamanun ma'lum, waktu yang diketahui. Saat seseorang dalam keadaan sehat, tidak kurang apapun, masya Allah, kuat bekerja seharian, tiba-tiba meninggal dunia. Ini fakta. Sering kita menjumpai ada yang seperti ini. Subhanallah, bila melihat postur tubuh yang begitu kekar, kuat, kerja seharian kuat, tidak sakit, tidak ada yang cacat dalam tubuhnya, sehat sempurna, tiba-tiba datang malakal maut, mencabut nyawanya, mati seketika itu juga. Sebaliknya, ada orang yang sakit bertahun-tahun, hidupnya hanya dengan obat dan berbaring di tempat tidurnya, tidak bisa melakukan aktivitas apapun, bahkan membuka mata pun susah dan sulit. Jika belum dihampiri oleh kematiannya, dia akan tetap hidup. Hanya nampak napas saja yang bergerak. Yang lainnya sudah tidak bisa bergerak. Detak jantung saja yang bisa dirasakan. Detak nadi saja yang bisa diketahui. Dia masih hidup. Karena memang belum saatnya. Itulah yang dimaksud bahwa kematian tidak punya waktu yang diketahui. Rahasia. Kenapa kita lalai? Kenapa kita kadang sombong ketika kita diberi kekuatan tidak kurang apapun? Kenapa kita melupakan perintah Allah? Kenapa kita banyak melanggar perintah Allah Azza wa Jal? Kenapa kita manfaatkan kesempatan hidup ini untuk sesuatu yang tidak berguna? Kenapa kita terlalu lancang di hadapan Allah Azza wa Jal? Apakah kita berpikir bahwa kematian itu akan datang kepada seseorang saat seseorang sakit? Jangan, jangan pernah punya pikiran seperti itu. Yang sehat pun bisa tiba-tiba mati kok. Yang baru lahir pun bisa tiba-tiba mati kok. Kenapa punya pikiran nanti sajalah saya bertaubat kalau sudah tua. Nanti sajalah saya bertaubat kalau sudah sakit. Dibawa ke rumah sakit saya baru bertaubat. Ini pikiran yang picik. Pikiran yang picik. Kematian rahasia Allah. Tidak punya umur yang bisa dideteksi, diketahui. Tidak punya waktu yang diketahui atau ditentukan. Wala maradun ma'lum. Kematian itu juga tidak diketahui dengan adanya penyakit yang diketahui. Penyakit yang ditentukan. Kita tidak boleh berpikir kalau seseorang sudah sakit kanker baru mati. Jangan. Kita tidak boleh berpikiran bahwa kalau seseorang sakit jantung, ginjal, baru mati. Jangan. Saya kan masih sehat. Jantung saya sehat. Ya. Ginjal pun, masya Allah, no problem. Tidak ada masalah. Gak mungkin saya akan mati. Jangan punya pikiran seperti itu. وَذَلِكَ لِيَكُونَ الْمَرْءُ عَلَىٰ أَهِبَّةٍ مِنْ ذَلِكَ وَمُسْتَعِدًا لِذَلِكَ. Semua ini agar seseorang benar-benar menyiapkan diri guna menjemput kematian. إِخْوَانِ فِي دِينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا. Kita cukupkan dulu sampai di sini untuk pertemuan pertama. Nanti insyaallah akan kita lanjutkan kembali. Alhamdulillahirabbil alamin.